turunkan dulu emosi kita masing-masing. Thank you. koyok simpatik. Ayo, Kantor Mania Indonesia Community ya. Mas Petru. Selamat malam semuanya. Sambil menikmati sajian yang telah disediakan satu tembang lagu dari Saung Galing untuk para tamu undangan yang terhormat. Jatuh di pagi hari. Cemara Biru. Abah yang menemani saya di sini ya. Mengapa bedaku yang menang. Bapak juga suwon Pak Bos. Ayo sawer sawer. Tersuwon mi. Makasih Om Bang. Yarista. Kemana Bang kau datang? Bila untuk pergi kau buat aku senang. Alhamdulillah. Sungguh aku tak bisa. Mas Bram. Matur sembah nuwun Mas Bram. Sak jebret. Ini Mas Brote. Thank you. kalian jaluk duet ya. Thank you. mancur apa ini? Kok iso? Biasanya mantap bro, saya kok mancur apa ini sih mancur? Rena! DI, janji bisa pis buat pesamen semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Satu tembang lagu. Angkat dua jari. Sambil menurunkan emosi kita masing-masing. Ulang bergoyang. Goyangnya pelan-pelan dulu. Kau tak berdaya. salah satu dari teriakannya silakan diunekkan ya. Rocker hanya ada satu di dalam hati. Yang di sebelah kanan ngantuk mas, boten nggih. Dewa nada. Aku Tapi kok meneng ae enggak goyang. Panas. Iya, ipet-ipet iki padha goyang, Bu ya. Senam tangan. Yuk, masih bareng Monata. Satu lagu kembali saya hadirkan buat Anda semuanya.

Mbah Nur. Semoga berbahagia selalu, amin. Aduh. suka sama lagu ini silakan merapat lagi. Pemuda Blandok indah. Monaja. Terima kasih ya. Satu tembang lagu suratan duet yang di request sudah berlalu.